Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'du. Hadirin ikhwati fillah rahimakumullah, jamaah yang dimuliakan Allah, kita awali sama-sama dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Judul yang akan kita bahas sesuai tadi sudah disebutkan, membaca Al-Quran dengan langgam Jawa, haramkah? Ini cukup meramaikan media sosial kita. Saya menulis ini baru kemarin pagi gitu ya, yang baca sudah sampai 55 ribu orang. Rupanya dijadikan bahan untuk berantem antara yang pro dengan yang kontra. Padahal sebenarnya justru niatnya adalah bukan untuk berantem, niatnya justru untuk ya menengahi agar jangan terjadi perdebatan yang terlalu jauh. Nah, jamaah yang dimuliakan Allah, kita akan awali dengan adab seorang muslim terhadap Al-Qur'anul Karim. Membaca Al-Qur'an adalah salah satu di antara kewajiban kita sebagai umat Islam, khususnya ketika kita di dalam sholat yang lima waktu, kita wajib membaca Al-Quran, minimal kita membaca surat Al-Fatihah. Nah, di luar dari sholat itu adalah menjadi sunnah muakkadah bagi kita untuk membacanya, walaupun bukan merupakan kewajiban yang ditetapkan waktunya. Jadi membaca Al-Quranul Karim itu adalah ibadah, walaupun kita tidak memahami isinya, tidak mengerti maknanya, dan tidak tahu apa maksudnya, tetapi membacanya saja sudah merupakan ibadah. Dan itu adalah definisi dari Al-Quran. Jadi kalau saya boleh uraikan sedikit, Al-Quran itu didefinisikan sebagai kalamullah, perkataannya Allah, al-munazzal, yang turun kepada siapa? Kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, tambahannya, dia beda dengan kalamullah yang lain, yaitu hadis-hadis Nabi. Nah, di situ ada al-muta'abbadu bi tilawatihi. Di mana ketika kita membaca kalamullah itu hitungannya adalah sebuah ibadah ritual. Meskipun kita tidak tahu isinya. Sebagaimana kita juga tidak tahu apa maksud Allah memerintahkan kita sujud, apa maksud Allah memerintahkan kita rukuk, apa maksud Allah memerintahkan kita i'tidal, dan semua gerakan sholat, termasuk apa maksud Allah memerintahkan kita untuk mengitari Ka'bah, ya berjalan dari Shofa dan Marwah, melontar jamarat dan sebagainya, itu kan kita tidak tahu apa maksudnya. Itu ritual begitu saja, yang pokoknya kerjain deh, nanti dapat pahala begitu. Nah, baca Quran itu termasuk di dalamnya adalah sesuatu yang sifatnya demikian juga. Artinya membaca Al-Quran itu lepas dari kemudian memahami makna, melaksanakan isi, sekedar membunyikannya saja. Maka membunyikannya itu adalah sebuah ibadah tersendiri. Bahkan bukan ibadah yang biasa-biasa saja, tapi ibadah yang luar biasa. Karena Allah menghitungnya bukan berdasarkan berapa halaman atau berapa ayat gitu ya, atau berapa kalimat, berapa kata, bukan, tapi ngitungnya berdasarkan huruf. Nah, setiap satu huruf itu dibalas dengan 10 kebajikan, kata Nabi. Lalu beliau mengatakan, la aqulu alif lam mim harf. Saya enggak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, tapi alif lam mim itu, walaupun kita enggak tahu artinya alif itu maksudnya apa, lam itu apa, mim apa, tapi kata Nabi, satu huruf itu, alif, itu satu kebaikan, satu huruf tersendiri. Lam begitu juga, mim begitu juga. Dan setiap satu kebaikan itu dibalas dengan 10 pahala. Maka sekali kita baca alif, lam, mim, pahalanya 30. Paham atau tidak paham. Urusan paham, urusan mengerti isinya itu ada bab tersendiri. Tapi membacanya saja, kira-kira seperti kita membaca mantra. Kalau kita datang kepada dukun gitu ya, mau minta kaya, mau minta jodoh, mau minta lulus, naik pangkat dan sebagainya. Nah, dukun itu komat kamit, ya. Yang mana kita kepada dukun itu, kita gak paham dia ngomong apa. Bahkan dukunnya pun kalau kita tanya, itu maksudnya apa tuh, Pak? nggak tahu, pokoknya begitu saya diajarin sama guru saya gitu ya. Dukun dan yang mendukun itu dua-duanya nggak paham dengan kata-kata itu, ya kan? Ya lepas dari pasal urusan siriknya, tetapi Quran itu adalah mantra. Jadi kalau ada yang bilang, wah Quran kan harus dijalankan isinya bukan untuk dijadikan mantra, enggak. Quran itu memang mantra. Cuman mantra di sini bukan mantra berdukun untuk apa namanya, misalnya buat biar ngilang, biar bisa terbang, biar bisa godain cewek dan sebagainya, bukan itu ya. Mantra di sini maksudnya adalah kalimat-kalimat yang memang lepas dari masalah faham atau tidaknya. Begitu kita baca, begitu kita ucapkan, maka Allah memberikan ganjaran kita masing-masing hurufnya dengan 10 kebaikan. Nah, jamaah yang dimuliakan Allah, oleh karena itu maka Al-Qur'an harus dibaca sebagaimana bunyinya ketika Qur'an itu turun. Tidak boleh Al-Qur'an itu dibaca dalam bentuk hasil transliterasi atau hasil terjemahan atau hasil katakanlah tambahan-tambahan. Oleh karena itu ketika para ulama sepakat mengatakan bahwa yang Qur'an itu yang Arabnya saja, maka kalau kita baca terjemahannya hanya terjemahan tanpa baca yang Arab, membacanya itu tidak berpahala. Karena membaca terjemahan itu lebih kepada kita ingin memahami isinya. Kalau kita pahami dan dapat pemahamannya, barulah dapat pahalanya. Baca terjemahannya kalau nggak paham itu nggak ada pahalanya. Makanya sebenarnya kalau misalnya ada sebuah acara diawali dengan pembacaan ayat-ayat suci Al-Qur'an dan terjemahnya gitu ya. Nah, pembacaannya itu yang berpahala pas Arabnya. Begitu sari tilawah, enggak ada pahalanya. Kenapa? Karena sari tilawah itu maksudnya adalah untuk memahami gitu. Nah, kalau sari tilawahnya enggak dipahami juga, kepada orang-orang yang beriman gitu ya. Terus yang dengerin pada ngantuk gitu ya, enggak ada pahalanya juga. Kenapa? Karena mendengarkan terjemahannya itu tidak ada pahalanya. Membaca terjemahannya itu tidak ada pahala dalam arti ketika cuma mengucapkan atau mendengarkan. Tapi kalau yang Arabnya, nah, membacanya dapat pahala, bahkan mendengarkannya pun mendapat pahala juga, walaupun tidak paham. Nah, kewajiban membaca Arabnya inilah yang kemudian ya oleh para ulama dibuatkan aturan mainnya, yang kita kenal nanti dalam apa abad-abad berikutnya disebut dengan ilmu qiraat. Saya mungkin pernah bercerita di sini tentang qiraat sab'ah, qiraat asyrah. Di mana memang berbagai macam jenis qiraat itu kadang-kadang bunyinya beda. Ada yang bacaannya misalnya ihdinas siratal mustaqim, tapi ada qiraat yang lain ihdinas siratal mustaqim. Antara shad dengan zah itu beda, tapi karena dua-duanya dari Rasulullah maka dua-duanya benar. Termasuk ayat berikutnya siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu kita jarang-jarang mendengarnya, Pak. Yang kita sering dengar siratal ladzina an'amta 'alaihim, bukan 'alaihim. Tapi kenapa kok bisa dan boleh dibaca alaihum? Karena memang ada riwayatnya dari Rasulullah. Rupanya Jibril ketika menurunkan surat Al-Fatihah itu, nurunin ini gak cuma sekali, tapi beberapa kali dengan beberapa versi cara membaca yang berbeda. Nah, kita kenal itu dengan istilah qiraat. Qiraat. Qiraat itu artinya versi bunyi yang berbeda. Nah, termasuk misalnya kalau kita pernah mendengar istilah imalah. Ya, imalah itu ketika ada seorang qori membaca surat Wadduha menjadi e di belakangnya. Menjadi Wadduha wal laili idza saji ma wadda'aka rabbuka wa ma qali, gitu ya. Ini kita enggak paham. Kenapa? Karena enggak belajar. Tapi sebenarnya ini adalah bunyi yang diturunkan oleh Jibril juga. Ya tentu sumbernya dari Allah kepada Nabi Muhammad dan diriwayatkan secara mutawatir sampai kepada kita dengan banyak versi, dengan 7 qiraat gitu. Bahkan lebih dari 7 sebenarnya, sampai 10 dan sebagainya. Cuma kita orang Islam di Indonesia rata-rata belajar cuma 1 qiraat saja, yaitu qiraat yang diriwayatkan oleh Imam Hafiz dari Asim Nah, itu satu riwayat saja, tidak ada imalahnya, tidak ada e di belakangnya, kecuali dalam satu ayat saja ketika kita membaca bismillahi majreha wa mursaha. Pertanyaannya, kenapa bacanya e, kenapa tidak a, kenapa tidak wattuha, kenapa tidak majroha? Jawabannya, karena itu adalah begitulah bunyi ayatnya ketika diturunkan. Lu emang beda-beda? Iya, beda-beda. Quran diturunkan dengan 7 macam bacaan yang berbeda, 7 macam variasi qiraat yang berbeda, yang itu semua adalah mutawatir. Di luar dari yang 7 sahih, bahkan ada lagi yang mungkin qiraat syadz dan sebagainya. Nah, kita mengatakan yang 7 itu yang apa namanya, walaupun dia berbeda-beda, tapi kemudian semuanya bersumber dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, oleh karena itu silahkan membaca Al-Quran dengan variasi bacaan yang berbeda-beda, asalkan kita tahu ilmunya, dapat sanadnya. Memang guru kita mengajarkan seperti itu, dan tidak boleh ngarang, tidak boleh bikin-bikin ejaan sendiri atau bacaan sendiri. Nah, jamaah sekalian, kemudian para ulama berikutnya membuat aturan main. Setiap huruf harus dibaca dengan tepat, ya, karena huruf-huruf Arab itu tidak ada padanannya dalam bahasa yang lain. Dalam bahasa Indonesia mungkin ada beberapa yang hampir sama. Lam itu L, mim itu M, gitu ya. Nun itu N misalnya. Tapi banyak yang juga tidak ada padanannya. Misalnya huruf sa di Indonesia tidak ada. Maka orang Indonesia lalu membuat TS, ya, sa. Kemudian huruf ha tidak ada. Maka nggak ada nih di dalam tulisan bahasa Indonesia hak mau diapain, kasih titik di atas mau di bawah, itu beda-beda. Ghain itu nggak ada juga, shin nggak ada juga, sod nggak ada juga, qaf nggak ada juga, gha nggak ada juga, banyak yang tidak adanya. Dan oleh karena itu Al-Quran itu tidak bisa ditulis dalam aksara Latin. Kenapa? Karena aksara Latin itu tidak bisa mewakili huruf yang sesungguhnya, dan Al-Quran itu juga tidak bisa dibaca begitu saja oleh orang yang tidak belajar huruf Arab, ya, tidak belajar huruf Arab itu nggak bisa dibaca. Nah, untuk yang paling selamatnya untuk bisa baca Quran harus terjadi yang namanya talaqqi. Talaqqi itu apa? Antara guru dengan murid ketemu langsung, guru membacakan, murid mendengarkan lalu menirukan, lalu guru mengoreksi. Dan itulah yang harus dilakukan, selalu terjadi. Tidak bisa seorang belajar membunyikan Al-Quran kalau nggak pakai guru. Walaupun misalnya sekarang sudah banyak software atau katakanlah Al-Quran yang bisa dibunyikan gitu ya dan sebagainya, tapi itu tidak interaktif juga sebenarnya. Sebab apa? Dia tidak bisa mendetek kita ketika mengucapkannya benar apa salah. Dia nggak bisa mendetek. Yang bisa mendetek itu ya manusia. Maka semua bacaan Al-Quran dari Rasulullah sampai kepada kita, entah melewati berapa ratus atau berapa ribu orang, itu jalurnya dengan jalur talaqqi, jalur periwayatan sampai kepada kita. Nah, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, itu kemudian dibuatkan hukumnya, yaitu yang kita kenal dengan hukum tajwid. Nanti ada misalnya ada huruf-huruf yang dibaca panjang. Panjang itu macam-macam, ada yang 2 harokat, 3 harokat, 4 harokat, 5 harokat, 6 harokat, gitu ya. Ada yang dibaca dengung, misalnya ketika nun mati ketemu dengan huruf-huruf tertentu, maka kita mengenal ada apa, huruf izhar, idgham, iqlab, ikhfa dan seterusnya. Dan ada berbagai macam jenis-jenis ketentuan ketika membaca Al-Quran yang tidak bisa ilmu ini hanya dibaca secara teoritis, harus ada gurunya, tapi juga harus ada teorinya. Nah, membaca Quran dengan ketentuan hukum-hukum tajwid itu hukumnya wajib. Tidak boleh seorang membaca Quran tetapi tidak pakai tajwid. Itu salah besar. Apalagi kalau dia baca Quran tapi tidak benar ketika melafalkan tiap huruf-hurufnya. Maka ada ilmu namanya ilmu sifatul huruf, makharijul huruf. Walaupun kita orang Indonesia, ataukah kita orang Cina, orang Jepang, atau bahkan mungkin orang dari pedalaman Afrika, orang India dan sebagainya, semua wajib membaca Al-Quran dengan makhraj yang benar, ya, dengan huruf-huruf yang tepat, panjang pendeknya, dengungnya dan sebagainya, itu hukumnya wajib. Nah, sekarang kita masuk kepada langgam. Jamaah yang dimuliakan Allah, langgam itu tidak termasuk dalam tajwid, tidak termasuk dalam sifatul huruf, tidak termasuk dalam panjang pendek, dengung dan sebagainya. Langgam itu adalah nada atau irama. Saya kasih contoh. Ada langgam, dan semua orang kalau membaca Quran pasti pakai langgam. Tinggal masanya langgamnya itu mau meliuk atau mau lempeng-lempeng aja. Tapi semua namanya langgam. Atau dalam bahasa istilah ulumul Quran itu diistilahkan dengan nazam. Gitu. Nazam itu langgam. Nah, ada yang biasa seperti kita lagi baca teks. Misalnya saya membaca Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrabbilalamin, Arrahmanirrahim, Maliki yaumiddin, Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Itu langgamnya lempeng gitu. Nanti ada langgam yang agak sedikit meliuk. Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrabbilalamin, Arrahmanirrahim, Maliki yaumiddin, Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim. Langgamnya agak meliuk dikit, gitu kan? Dibandingkan dengan baca yang lempeng. Dan ada yang langgamnya lebih meliuk lagi, gitu. Misalnya ketika seorang qari membaca Idza syamsu kuwirat wa idza nujumun kadarat wa idzal, nah begitu. Itu agak meliuk lagi. Nah, semua itu adalah nazam yang sah-sah saja hukumnya di dalam dunia Islam. Cuma kalau saya perhatikan, karena dulu saya belajar juga ilmu nazam ini walaupun enggak bisa prakteknya gitu ya. Nazam itu yang terkenal itu ada 7. Ada 7 sebagaimana disebutkan oleh dosen saya di sini. Beliau Pak Aksin mengatakan bahwa dalam nazam itu kita membaca ada banyak jenis-jenisnya. Jadi beliau menceritakan begini, awal mulanya orang di Mekah di Madinah ketika baca Quran itu tidak ada nazam yang meliuknya. Nazamnya itu lempeng aja. Karena itu jadi bahasa percakapan saja. Seperti orang baca puisi biasa. Ya misalnya katakanlah Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud. Ngomongnya begitu aja lempeng, enggak ada nadanya. Nah, kemudian kata Nabi, ya perbaguslah bacaan Quranmu itu dengan dikasih nada. Maka kemudian para sahabat membacanya Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud. Itu ada nagomnya, ada nadanya sedikit walaupun tidak terlalu meliuk. Nah, sepeninggal Rasulullah dan para sahabat, kemudian banyak orang-orang dari negeri-negeri kafir itu yang kemudian masuk Islam. Salah satunya adalah Iran atau Persia. Nah, di Persia memang mereka punya budaya menyanyikan atau menagomkan syair-syairnya mereka, kemudian berpadulah sehingga bacaan Quran itu kemudian ada nagom yang agak lebih jauh lagi, yang kita kenal nanti dengan Nahawan, Bayati, Jiharka, Ras dan sebagainya. Saya nggak bisa, mohon maaf, nggak bisa nyontohin di sini. Saya cuma tahu istilahnya, tahu kalau ada orang Korea baca Audi Jiharka, oh ini Bayati, oh ini Nahawan. Tapi saya nggak bisa nyontohinnya, dan itu nggak jadi penilaian waktu saya kuliah, jadi nggak apa-apa. Cuman gini aja, gurunya baca satu gaya lagu begitu, kemudian kita suruh nebak itu apa. Oh bisa kalau cuman itu, tapi kalau contohan wah nyerah kita, karena kita bukan Korea gitu ya. Nah, itu yang berlangsung kemudian sampai ya abad sekarang, yang itulah yang diperlombakan di setiap musabaqah tilawatil Quran di seluruh dunia, karena emang nadanya indah banget gitu. Di luar dari yang nadanya lempeng-lempeng aja kayak Sudais itu dah nazam juga tapi lempeng dia, karena Sudais itu memang dia pakai buah solas dan tidak perlu yang nadanya meliuk-meliuk. Maka dia cuma nadanya satu aja. Setiap yang imamin kita udah hafal, oh pasti nadanya itu. Ya kan, di nada dasar G, apa C minor gitu ya. Pasti dia akan mulai dengan lafaz Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Nah begitu, lempeng begitu kan. Nah nanti Syekh Abdul Basit Abdul Somad misalnya, qari terbesar di sepanjang abad ke-15 Hijriah yang berkebangsaan Mesir. Nah, beliau mengenalkan berbagai macam jenis nazam tadi itu yang indah, yang kemudian menjadi standar internasional di semua MTQ di seluruh dunia termasuk kita di Indonesia. Di Indonesia, saya waktu masih SMA itu pernah juga ikut MTQ ya, juaralah sekecamatan, terus naik kabupaten, terus kalah gitu ya. Kabupaten kalah. Nah itu kalau yang udah juara kabupaten langsung ke provinsi, provinsi naik lagi ke nasional. MTQ nasional kita tiap 2 tahunan begitu. Nanti ada MTQ tingkat internasional. Nanti yang diadu itu memang bukan makhraj lagi, ya bukan tajwidnya lagi, karena itu dianggap sudah lewat. Tajwid, makhraj apa semua sudah lewat gitu kan. Tinggal bicara indah apa enggak indah nih gitu. Kalau prinsip dasar udah lewat. Nah, cuman kadang-kadang ada juga qori yang kagak benar. Lagunya cakep banget tapi makhrajnya amburadul. Nah, gitu. Panjang pendeknya kacau gara-gara dia ngejar-ngejar indahnya. Ini juga tidak boleh, tidak dibenarkan. Nah, jamaah sekalian, sekarang kita bicara tentang nagomnya orang Jawa. Sebenarnya setiap bangsa itu punya nagom sendiri-sendiri, ya. Jadi kalau kita agak tipen, sebenarnya antara orang Mesir, orang Saudi, orang Yaman, gitu ya, Syria, Palestina, Sudan, itu walaupun kita taunya Arab semua ya, sebenarnya mereka bangsa-bangsa yang berbeda. Dan ketika mereka membaca Quran, nagomnya beda-beda. Saya akan merasa terenyuh gitu kalau dengar orang Sudan baca Quran. Nadanya tuh khas, khas Sudan. Sedih banget gitu. Udah orangnya pada hitam gitu ya. Kemudian nadanya tuh nada sedih banget gitu. Jadi cocok nih kalau pas sedihnya gitu. Nah oleh karena itu para ahli qiraat itu kadang-kadang mencampur-campur. Kalau pas ayat yang riang gembira pakai lagu mana? Karena dia apa namanya semangat. Nanti pas yang neraka apa segala macam pakai ambil dari yang dari Sudan itu yang sedih-sedih begitu. Jadi kebawa suasananya. Nah, orang Melayu juga punya nada. Ya. Mungkin kita enggak merasakan, yang bisa merasakan orang Arab. Nah, kalau dia dengar ada orang baca Quran, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, itu orang Melayu pasti itu. Pasti Melayu itu kayak gitu, ya kan? Nah, apalagi nanti ada sedikit aksen yang agak sulit dihilangkan. Dan ini masih bisa diterima. Aksen. Aksen itu begini. Kalau orang Amerika ngomong bahasa Inggris itu kan biasanya mulutnya enggak bergerak, ya kan? What do you think? Nah, gitu kan. Tapi kalau British, ya what do you think about me? Gitu kan? Itu ada yang nyembur-nyembur gitu lah. Nah, beda, sama aja gitu. Setiap negeri juga begitu. Orang Mesir kalau ngomong, dia bukan ngomong baca Quran ya, Mesir gitu, ngomong bahasa Arab Fusha. Fusha itu Fusha internasional. Tapi kita bisa tahu, oh dia Mesir. Karena kalau dia ngomong itu lebih banyak kol-kolahnya daripada enggak gitu. Hatta yang bukan kol-kolah pun dikol-kolahin juga sama dia gitu. Kalau dia bilang Bismillahirrahmanirrahim gitu, ada mak gitu. Saya bilang dari mana mak itu, enggak ada dalam ilmu Al-Quran. Tapi dalam keseharian mereka memang terbiasa gitu ya. Dia mengatakan kaifa haluk, nah, gitu. Ada begitunya. Nanti bangsa lain, Yaman gitu misalnya, mereka juga banyak yang gak bisa membunyikan Quran dengan benar juga. Sama aja sama kita orang Jakarta, orang Betawi, orang Jawa dan sebagainya. Kalau kita kan orang Jawa paling sering dituduh gak bisa bilang ain, jatuhnya ngain gitu kan, ngain. Gak bisa bilang ha, jatuhnya kho gitu kan. Itu Yaman-Yaman itu juga gak bisa bilang kof, gak bisa dia. Karena mereka selalu mengganti kof itu menjadi g. Jadi dia bilang gul huwallahu ahad gitu kan. Ya kan? Gul a'udzu birabbin nas. Dia bilang bukan gul, khul gitu kan. Gul dia bilang. Bukan gul, khul gitu. Gul juga. Nah, karena apa? Karena memang dari situ saya bilang belum main udah gul gimana sih? Nanti orang Palestina, Syria dan sebagainya Nah, dia enggak bisa bilang iyah, itu enggak bisa. Misalnya ubudiyah, enggak bisa. Dia akan bilang ubudiyah gitu loh. Ya kan tarbiyah, tarbiyah gitu. Pak, banyakkan e-nya. Saya bilang rada-rada mirip nih mengkong saya di kampung gitu ya. Nah, ya kan kalau mengkong kita zaman dulu orang Betawi itu, Quran tuh miring belakangnya itu. Enggak bisa a gitu. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin gitu. Karena emang begitu bacanya. Kalau enggak percaya dengerin di Ras FM Asafiyah tuh, ya kan ada qiraatul Quran di telepon. Itu banyak orang Betawi yang pada sok dengerin suaranya gitu di radio dan kita ngakak sendirian gitu. Karena dia pakai lahjahnya dia gitu ya. Nah, jamaah sekalian, kita ngomong langgam Jawa sekarang. Langgam Jawa itu dari dulu sudah ada sebenarnya, bukan sejak Ulil Absar Abdallah mengupload rekaman ngaji baca Qurannya di YouTube saja. Enggak, dari zaman dulu kakek saya itu kalau baca Quran itu ya kayak gitu. Ya, nadanya. Nah, nadanya. Nada itu sebenarnya tidak jadi masalah. Yang jadi masalah itu adalah makharijul hurufnya. Nah, saya sering agak sedikit berantem sama imam masjid di kampungnya ibu saya di Jogja sana itu. Kenapa saya bilang, "Mbah, itu bacanya bukan dal, tapi dal," gitu kan? Karena dia bilang alhamdulillah. Enggak usah pakai ngebas gitu. Alhamdulillah. Dalnya tuh ngebas. Saya bilang enggak, gitu loh. Kalau masalah nadanya, mau nada Jawa, pelok, slendro, apa segala macam enggak ngaruh. Yang penting makharijul hurufnya benar. Karena begitu dia habis bilang dal, enggak lama dia bilang ba, ya kan? Alhamdulillahirabbil alamin. Ya salah semua saya bilang kayak gitu. Yang salah bukan nadanya, makharijul hurufnya yang salah. Mestinya kalau mau pakai Jawa enggak apa-apa, tapi alhamdulillahirabbil alamin. Gitu aja udah cukup. Tapi kalau dia tambahin bassnya, nah itu jadi kelebihan-kelebihan bass tuh enggak enak kedengarannya. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Nah itu keliru, pakai kha itu keliru. Itu harusnya diluruskan. Nah, masalahnya rekaman itu dikirim ke Syekh Ali Basfar di Madinah sana, suruh dengerin. Ya dia bilang salah. Kenapa? Emang yang bacanya salah. Makharijul hurufnya salah. Ya kan panjang pendeknya salah, maka beliau mengatakan ada kesalahan lahjah. Benar saya bilang, lahjahnya orang itu memang salah gitu bacanya. Oleh karena itu kalau dibilang salah, salah, tapi yang salah itu lahjahnya, bukan irama atau nadanya. Kalau irama dan nada itu enggak bisa disalahkan gitu ya. Yang kedua beliau mengatakan ini takalluf, ini memaksakan diri agar Quran didengar dengan diperdengarkan dengan suara yang tidak biasanya. Ya buat telinganya Syekh Ali Basfar memang aneh gitu, karena dia gak pernah denger itu. Tapi buat telinga saya biasa-biasa aja. Orang semua imam masjid di kampung saya tuh kalau baca nadanya nada Jawa begitu kok ya. Nadanya tuh 5 nada ya, pelok gitu. Jadi memang khas seperti itu. Nah yang penting memang makhrajnya, tajwidnya, hukum-hukumnya, matnya, panjang pendeknya, nun mati ketemu apa, dengung atau tidak dan sebagainya, itu yang harus dilakukan. Nah oleh karena itulah maka yang kedua, selain Syekh Ali Basfar di Madinah itu, yang kita bisa jadikan rujukan adalah Kiai Haji Profesor Dr. Ahsin Saho Muhammad. Beliau dosen saya. Memang dalam hal kiroat ini, masalah kiroat, ya beliau bukan hanya ahli dalam kiroat sab'ah atau asyroh, tapi juga beliau memang doktor dalam bidang ilmu kiroat, lulusan dari Jamiah Islamiyah Madinah yang lulus dengan derajat syaraful ula atau summa cum laude. Dan beliau menjadi ketua tim tashih penterjemahan Quran di Indonesia. Beliau juga rektor Institut Ilmu Al-Quran dan juga guru besar di beberapa kampus ya, di UIN dan di apa namanya di PTI dan sebagainya. Beliau mengatakan kalau masalah nadanya ini enggak ada urusan. Yang jadi masalah itu kan tajwidnya. Ya, baca huruf-hurufnya benar apa enggak, panjang pendeknya benar apa enggak. Kalau nadanya enggak bisa dihilangkan. Kalau kita dengerin saudara kita dari Cina, dari Tiongkok sana, dia baca Quran, kita juga ketawa-ketawa juga dengerinnya. ada nih Quran bernada Jackie Chan. Qurannya nada Jackie Chan gitu. Gayanya tuh gaya Jackie Chan. Tapi kalau kita dengerin secara benar-benar, nanti baru ketahuan apakah makhrajnya benar atau tidak. Biasanya sih kalau orang Cina makhrajnya enggak benar. Masih beneran kita orang Indonesia. Gitu. Karena dia susah bilang kalau sa mungkin ada sama dia atau sot itu memang sering ya, orang Cina kan banyak so banyak sotnya gitu kan. Tapi begitu dia bilang gain, nah dia bingung. Kaf, dia bingung. Bahkan ketika mematikan huruf yang paling akhir, orang Jepang tuh gak bisa. Karena orang Jepang tuh selalu semua hurufnya hidup. Jadi dia gak bisa bilang McDonald, itu gak bisa. Dia bilang McDonald gitu loh. Harus ada tambahannya lagi gitu kan. Enggak, jangan McDonald tuh, McDonald gitu aja, McDonald. Gak bisa dia, tetap aja dia tambahin belakangnya. Nah ketika dia baca Quran, Bismillahirrahmanirrahim. Ya benar juga sih, cuman gak begitu harusnya bacanya. Saya bilang Bismillahirrahmanirrahim, berhenti gitu kan. Herrahim ma, jangan ma. Nah, itu susah gitu. Masih mendingan kita orang Indonesia. Ya Kang Asep dari Sukabumi itu ketika belajar ngaji, susah juga dia mengembunyikan huruf fa gitu, karena udah terbiasa pa gitu. Ya kan, ketika saya bilang begitu dia agak tersinggung. Enak aja kita dibilang gak bisa ngomong huruf fa, itu fitnah lagi. Fitnah gitu kan, harusnya kan fitnah. Ternyata emang begitulah kejadiannya. Agak susah menyebutkan huruf zai ya. Zal dengan zai hilang dalam bahasa logat orang Sunda, berubah menjadi jai ya. Ja ya, za dengan ja. Jadi kalau idza zulzilatil ardu zilzalaha, benernya kan begitu. Kalau mengasem, ya udah kacau. Ica cul cilatil ardu cil jalaha, gitu kan. Susah dia untuk merubahnya. Nah kalau yang begini, ini emang keliru, harus dibenerin. Tapi ketika dia sudah bagus bacaannya, cuman karena dia orang Sukabumi, orang Tasik, orang Garut, itu kebawa-bawa nada-nada Tasik gitu ya. Itu gak masalah, nadanya gak masalah. Bacanya yang harus dibenarkan. Jadi jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, ribut-ributnya sih sebenarnya gak harus sampai kepada wilayah-wilayah yang terlalu jauh. Ini bagaimana membaca Quran dengan makhraj yang benar, kita semua sepakat. Tinggal masalahnya, ketika dibaca dengan langgam Jawa dan didengar sama orang Arab dahinya berkerut 10 lipatan. Kenapa? Kagak pernah dengar. Sama aja kita, gitu ya. Biasa dengar bacaan Quran orang Arab, gak masalah. Sesama orang Indonesia gak masalah. Begitu yang baca orang Cina atau orang Jepang gitu ya. Nah, baru aneh di telinga kita. Terasa aneh. Tapi benar apa enggak? Kita lihat makhrajnya benar apa enggak? Tajwidnya benar apa enggak? Kalau makhraj, tajwid dan semuanya benar, tinggal nadanya ya gimana lagi? Orang enggak bisa dipaksa sebagaimana saya disuruh menagamkan Quran dengan tadi dengan langgam Jawa. Nggak bisa, karena saya nggak bisa karawitan, nggak bisa apa dandang gulo dan sebagainya, nggak bisa. Nada itu buat saya susah cengkoknya. Sama aja penyanyi pop disuruh nyanyi dangdut, susah. Banyak belokan yang kelewatan sama dia, gitu kan. Nah, atau penyanyi dangdut suruh nyanyi keroncong, banyak belokan yang nggak ketemu, gitu. Jadi setiap orang tuh sudah punya cengkok-cengkok sendiri, dan nagom ini sebenarnya lebih merupakan cengkok ketimbang dia hukum-hukum membaca huruf-huruf yang ada di dalam Al-Qur'anul Karim. Sebenarnya disitulah wilayah perbedaan pendapatnya. Ada orang yang jarang mendengar Quran dengan nada itu, lalu dia merasa wah ini Quran dibikin-bikin nih, jadi aneh, jadi kemudian apa namanya kayak memaksakan diri atau kayak misalnya mau melakukan asobiyah terhadap Al-Qur'an agar Quran khas Indonesia dan sebagainya. Nah kalau memang niatnya jelek, niatnya mau memaksakan diri, niatnya mau asobiyah, niatnya mau istilahnya mau menjelek-jelekan Quran, yang jelek itu niatnya. Kalau ada orang baca Quran dengan langgam Jawa dengan niat yang buruk, ya tentu kita tidak bisa terima. Tapi kalau dia niatnya memang pengen baca Quran, sejak kecil yang dia dengar bacaan Quran seperti itulah yang beliau dengar gitu ya, dan kemudian nada itu susah dihilangkan tapi makharijul huruf dan tajwidnya semua benar, ya kita tidak bisa menyalahkannya juga. Walaupun kita juga tidak harus ikut dengan nada tersebut. Nah, tiap negeri, tiap daerah, bahkan tiap suku itu punya nagham atau punya langgam yang berbeda-beda, yang tidak mungkin bisa dipaksakan dengan begitu saja. Hanya saja begini, banyak anak-anak kita, anak-anak muda ini yang sejak kecil sudah belajar Al-Quran, tiap hari dijejelin dengan qori dari Timur Tengah. Sehingga ya nada yang keluar dari mulutnya itu ya nada-nada dari As-Sudais, As-Syuraim, atau misalnya apa namanya Al-Bin Syawi dan sebagainya, ya sah-sah saja gitu, sah-sah saja. Makanya orang Arab tuh jadi kagum sama kita. Kenapa? Lu tuh ya bukan orang Arab, tapi kok pinter ya ngelaguin dengan gaya Arab. Orang Arab bingung gitu loh. Kok bisa sih? Bisa meniru gayanya Syekh Abdul Basit Abdul Samad gitu. Bisa meniru gayanya fulan. Orang Arab demen banget gitu. Nah, oleh karena itulah kita orang Indonesia itu jadi terkenal dan sering jadi juara MTQ di tingkat internasional. Pokoknya kalau kita sih orang Indonesia, apapun yang Arab itu berarti Islam deh gitu ya. Sampai-sampai mahasiswa kita yang pada kuliah di Mesir itu pulang ke Indonesia, lagu yang dia bawa pun lagu Arab juga. Jadi puternya enggak tanggung-tanggung di masjid gitu. Yang nyanyi Ummu Kulsum gitu ya. Lagu Ummu Kulsum itu kalau kita dengerin, antum enggak paham lah, saya aja susah pahaminnya gitu ya. Karena Arab Amiyah. Tapi kalau kita dengerin sesuatu itu kalimatnya sama dengan lagu-lagu Indonesia. Aku cinta padamu, susah aku melupakan dirimu dan sebagainya gitu. Itu diputarnya di masjid. Cuman begitu karena ini gambus gitu ya, kata Pak Haji, toyib. Padahal itu lagu cinta sebenarnya, ya kan? Lagu tentang selingkuh, lagu tentang apa dan sebagainya. Tapi karena itu Arab, langsung dibawa pulang. Maka kita menyebutnya dengan istilah gambus, gitu ya. Pokoknya ada gambus, kok berarti ini rumah Pak Haji gitu. Kalau band haram, dangdut haram, gambus. Ini lagu kebangsaannya dia masalahnya, gitu kan? Nah, bahwa dangdut itu haram bukan masalah nanti iramanya, yang jadi masalah adalah ya goyangnya, buka auratnya, mabuknya dan sebagainya, oplosannya dan sebagainya, itu jadi haram. Hatta baca Quran pun kalau sambil mabuk juga ya haram juga, ya kan? Baca Quran sampai telanjang-telanjang juga haram juga, gitu. Nah, nada dan irama yang dipakai para qori kita banyak diambil dari apa yang disampaikan oleh Ummu Kulsum dalam lagu-lagunya. Ini lagu-lagu sekuler gitu ya. Nada-nada sekuler gitu, nada-nada bukan Islami lah aslinya, tapi kemudian indah didengar di telinga, lalu diserap, lalu dijadikan lagu Al-Qur'an. Dan ternyata enak didengar, dan itulah yang diperlombakan di setiap MTQ kita di Indonesia, bahkan di seluruh dunia. Maka qori-qori kita yang terkenal, taruhlah kita sebut misalnya Muammar gitu ya. Kalau kita tanya Pak Muammar, tahu Ummu Kulsum nggak? Oh tahu, saya punya banyak koleksinya gitu. Kenapa? Karena dari lagu-lagunya Ummu Kulsum itulah kemudian terinspirasi nada-nada dasar yang bisa dia ambil. Nah, itu sebenarnya adalah dunia nagham. Sebagian ulama mengharamkannya, sebagian ulama membolehkannya. Tetapi balik lagi bahwa kita sebenarnya adalah bukan orang yang memang ahli di dalam ilmu qiraat. Saya saja kuliah di S2 belajar ilmu qiraat ini cuman 1 semester, 2 semester begitu, gak menjadi orang yang paling ahli. Nah, kalau ada perbedaan pendapat, sebaiknya masalah ini kita serahkan kepada memang ulama ahli qiraat. Mereka itulah yang memang punya kompetensi untuk bicara mana yang benar, mana yang tidak benar. Nah, kita mah orang awam nih Pak, bagusnya kita gelar tiker aja, nonton gitu ya, sambil apa minum kopi jahe dan singkong rebus. Kita lihat bagaimana para ahlinya mungkin berbeda pendapat. Ada Syekh Ali Basfar di Madinah sana yang mengatakan langgam Jawa haram gitu ya. Tapi ada Syekh Kiai Haji Ahsin Sako di Indonesia yang juga beliau pakar qiraat, yang mengatakan enggak masalah, yang penting makhrajnya benar, tajwidnya benar dan sebagainya. Urusan ada nada-nada kedaerahan, nah itu tidak bisa dihilangkan. Dan beliau memang salah satu di antara dosen saya yang mengajarkan ilmu qiraat. Ya, kita tinggal ikut aja. Kalau antum setuju dengan Syekh Ali Basfar, ya sudahlah, enggak usah baca-baca Quran dengan nada Jawa, lagian susah gitu ya. Tapi kalau antum misalnya percaya dengan apa yang disampaikan oleh Kiai Haji Ahsin Sako Muhammad yang juga apa namanya guru qiraat terbesar di Indonesia, ya enggak apa-apa juga. Apalagi kebetulan antum orang Jawa dan kebetulan kalau baca Quran keluar Jawanya gitu kan. Nah, itu enggak apa-apa juga. Tergantung dari apa yang kita pahami dan kita yakini. Yang penting antara sesama yang mendukung dengan yang tidak, nah, kita tidak boleh saling menjelekkan atau saling menyakiti. Ya, masing-masing silahkan menjalankan sesuai dengan apa yang dipahami. Dan di masing-masing pendapat itu memang ada para ulama, ahli dan pakarnya dalam bidang itu yang mereka memberikan rekomendasi-rekomendasi buat kita. Kesimpulannya, mari kita tahan diri untuk tidak saling menjelekkan satu dengan yang lainnya. Syukur-syukur kita sendiri malah belajar qiraat yang benar, nggak harus qiraat sab'ah sih, qiraat satu aja udah cukup lah, yang penting benar gitu ya. Daripada qiraat sab'ah enggak, satu juga enggak, bacaan belang bentong nggak karu-karuan, kalau baca Quran ngalor ngidul, tiba-tiba bikin komen di Facebook salah itu, salah ini dan sebagainya. Lalu ya saya juga lagi belajar sih, udah kalau lagi belajar nggak usah baca komen. Nyantai aja gitu ya, biar jangan kita nanti dianggap sok tahu, sok pintar, ternyata kita nggak bisa apa-apa juga. Itulah jemaah sekalian yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Adzanallahu wa iyyakum ajma'in. Wallahu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ada satu pertanyaan yang bapak dua yang ingin bertanya mengenai tentang ini kajian sebelumnya tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Kait dengan nada-nada dilakukan begitu, pernah dengar itu ada solawat yang dilakukan dengan dangdut itu, gimana pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi gini, kalau sholawat dilakukan dengan dangdut, kebanyakan orang bilang nggak boleh, gitu ya. Kenapa? Karena turun derajat dia. Tapi kalau lagu dangdut, isinya sholawat, banyak yang bilang boleh. Dasarnya dangdut dulu nih, gitu kan? Nah, di dalam dangdut, kemudian isinya bukan yang jelek-jelek. Biasanya kan kalau lagu dangdut kan isinya juga rada-rada jorok gitu ya. Oplosan lah atau apa begitu-begitu. Pokoknya ceritanya di dalam dangdut itu liriknya banyak bermasalah gitu. Tapi ketika dangdutnya itu kemudian liriknya dibikin bagus, bahkan ada la ilaha illallah dan sebagainya, orang masih bisa terima karena dia naik derajat dari dangdut yang liriknya jelek menjadi dangdut yang liriknya lebih bagus gitu. Tapi kalau judulnya ini lagi baca selawat, biasanya liriknya bagus, nadanya sudah khas itu, tiba-tiba diganti nadanya menjadi nada dangdut. Nah, itu kan terasanya turun derajat dia. Nah, sehingga banyak kiai, ulama dan sebagainya bilang enggak boleh. Kenapa? Karena dia mengalami degradasi gitu. Nah, cuman kan masalahnya begini, dia dulu jadi, tinggal orang memandang dari sisi yang mana nih. Kalau dia mandangnya ini solawat yang didangdutkan haram, tapi kalau ini dangdut yang disolawatkan boleh kan, daripada dangdut isinya enggak karu-karuan, mendingan dangdut isinya solawat kan begitu. Nah, tinggal berantem tuh kedua belah pihak, ya kan? Ya kan, ini duluan mana nih, duluan solawatnya jadi dangdut apa dari dangdut jadi solawat gitu. Itu perkawinan di situ, wilayah pertemuan di situ wilayah yang ya daerah yang rawan, memang rawan perbedaan gitu, rawan perbedaan. Nggak usah jauh-jauh lagi, gini aja, khutbah Jumat di Jakarta dulunya tidak ada satupun yang pakai bahasa Indonesia. Sekali ada yang pakai bahasa Indonesia, seluruh kiai se-Jakarta bilang bid'ah, haram, ini merusak agama. Kenapa? Karena khutbah Jumat itu tidak pernah ada ceritanya Nabi pakai bahasa Indonesia. Iya, itu haram. Dan memang itu masuk dalam kitab fikih bahwa khutbah Jumat harus pakai bahasa Arab. Tidak sah kalau khutbah itu tidak pakai bahasa Arab. Jakarta tahun 65. Antum mau merasakan itu, minggir dikit. Ya, Sukabumi, Cipanas, dan sebagainya. Lihat, semua masih pakai bahasa Arab. Kita tanya sama kiainya, Pak Kiai, kenapa nggak pakai bahasa Indonesia? Oh, haram itu. Masih bilang haram mereka. Di Jakarta, sekarang kita udah gak ketemu khutbah Jumat yang Arab doang. Tapi boleh juga sesekali di sini ya. Kenapa? Cepet, enak. Iya, kayaknya baru hamdalah, tiba-tiba ngomong gitu ya. Nah gitu, bahasa Arab. Nah, perubahan itu memang perlu waktu gitu. Sampai kemudian di Jakarta, hari ini tahun 2015, kalau ada orang khutbah Jumat cuman Arabnya doang, itu ditimpukin sama jamaah gitu loh. Bisa khutbah enggak? Kalau enggak bisa khutbah enggak usah naik gitu. Masa khutbah bahasa Arab doang gitu. Tapi begitu kita ke Cianjur gitu kan, khutbah pakai bahasa Indonesia ditimbukin sama kiai-kiai setempat. Ini kan pergeseran sebenarnya. Nah, pertanyaannya sekarang begini. Boleh enggak sih khutbah pakai bahasa Indonesia? Saya jawab enggak boleh. Kalau rukunnya tetap harus bahasa Arab dan rukunnya ada 5. Hamdalah, ya kan, sholawat kepada Nabi. Itu kan harus pakai bahasa Arab. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin, gitu ya. Terus baca Quran tetap harus bahasa Arab pastinya. Kemudian apa? Nasihat. Ittaqullaha haqqa tuqatih, gitu kan? Itu kan bahasa Arab. Dan terakhir minta ampun, doa. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat. Semua pakai bahasa Arab. Nah, di luar yang rukun, tambahan-tambahannya boleh enggak pakai bahasa Indonesia? Ya boleh-boleh aja. Silakan. Cuman di daerah masih belum boleh, gitu. Karena pergeserannya belum sesuai. Makanya Bang Haji Roma Irama dulu di tahun 70-an ketika dia nyanyi dangdut, syairnya diganti dengan syair-syair yang Islami. Kiai se-Jakarta bilang haram dengerin lagu Oma, gitu loh. Ya kan, kenapa? Itu Al-Qur'an dinyanyikan, gitu. Dan Roma Irama dulu nangis bomba itu ketika dibilang begitu. Ya kan, lagunya yang La ilaha illallah itu, tiada Tuhan selain Allah, gitu ya. Nah, itu oleh semua kiai di Jakarta itu diharam-haramin. Ini dia nih, Dajjal abad ke-20 ini nih, kenapa? Sudah mulai menyanyikan Al-Qur'an. Tapi ternyata makin kemarin nggak ada yang ributin lagi. Kenapa? Karena dianggap itu bukan menyanyikan Quran, itu lagu dangdut, isinya banyak mengambil iktibas dari ayat Quran. Nah, perlu waktu 20-30 tahun agar orang bisa memahami maksud itu. Nah, begitu juga dengan langgam Jawa ini. Hari ini langgam Jawa itu dimusuhi oleh hampir semua orang, gitu loh. Oleh semua, kalau kita buka, saya punya Facebook friend saya 5.000, udah mentok, udah gak bisa nambah lagi. Semuanya itu bilang haram, haram, haram, haram, haram. Termasuk teman-teman saya sendiri yang pada kuliah di Saudi, semua bilang haram, haram, haram, haram, haram. Semuanya bilang haram. Ini Dajjal, ini merusak Indonesia, negeri pewayangan, negeri kacau, negeri yang akan sebentar lagi kiamat di sini. Gara-gara Quran sudah mulai dijawab-jawabkan dan sebagainya. Semua ngomong begitu. Tapi saya bilang, antum jangan terlalu ngotot dulu. Lihat dulu realitanya itu apa. Jangan langsung keluar fatwa begitu saja. Nah, masalahnya kalau yang ngomong tuh orang awam, nggak masalah. Ini yang ngomong guru Quran, gitu kan? Nah, itu yang jadi masalah kemudian. Dan kemudian langsung kontak, telepon sama Ali Baswar. Ya Ali Baswar pasti bilang haram lah. Kenapa? Orang dia orang Arab, nggak pernah dengar lagu Jawa. Ketika dengar Quran, nadanya kok Jawa? Gharib, gharib, haram, haram, gitu kan? Udah haram aja. Di Mekah tuh apaan yang nggak haram, ya kan? Kita mau lewat nggak boleh sama askar. Haram, haram. Kenapa jadi haram ya? Lah masjid itu di Mekah namanya aja udah haram, masjid haram, dikit-dikit haram, gitu kan, haram, haram, haram, gitu. Ya biasa aja tuh kan. Dulu saya masih ingat ketika masuk ke Masjidil Haram kita bawa tustel tahun 90-an, bawa tustel di Masjidil Haram itu diambil, dibanting. Saya bilang leish, haram, haram, haram, dibilang gitu. Iya saya tahu di Masjidil Haram tapi kenapa dibanting? Haram, haram, dibilang gitu. Tapi sekarang kalau antum umroh udah berubah pak. Justru askar yang tukang banting itu bilang, foto dong, bareng. Tegurannya ke apa? Sini, sini, sini. Lagi. Nah ini askar pada gila semua bagaimana? Kemarin dia bilang haram, sekarang dia pada minta selfie. Gitu kan? Begitu saya datang sama askar-askar, saya bilang, Assalamualaikum, kaifa'alukum, gitu kan? Askar yang dulu kaget, Indonesia? Lu Arabia? Wah seneng kan dia salaman-salaman. Saya bilang, iya lu Arabia mah biasa kita di Indonesia, gitu kan? Yalah, taswir. Langsung keluarin gadgetnya apa segala macam. Saya bilang gila nih pada askar nih ya. Kemarin bilang haram, sekarang bilang boleh. Nah kenapa? Karena sudah mulai berubah gitu. Jadi kalau antum mau tahu Masjidil Haram pakai gimana dan sebagainya, antum mention aja langsung ke para askarnya itu. Mereka tuh punya ini semua, punya apa namanya akun di Facebook, di WA dan sebagainya biasa gitu. Begitu pulang saya masih SMS-an dan sebagainya sama para askar itu. Saya bilang kenapa kok ente dulu bilang haram sekarang enggak? Oh sekarang udah berubah pak. Sekarang udah maju kita dan sebagainya. Sudah enggak zamannya lagi kita bilang haram putus tel. Saya bilang tapi tustel saya dulu hancur loh itu gara-gara ente. Nah itu lain pak, udah zamannya udah berbeda dia bilang. Udah lah. Baik, cukup sampai di sini ya. Oh, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, tadi Ustaz katakan bahwa kita membaca Al-Quran walaupun kita tidak mengerti artinya itu berbahaya. Nah, bagaimana konteksnya dalam sholat Ustaz? Ya, kebanyakan dari kita awam dan bersama aja memang untuk mungkin 90% kita batal. Apakah itu bagaimana usah menanggapi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertanyaan sebenarnya menarik ya, tapi saya ingin menjawabnya dengan jujur aja. Jangankan kita yang belum bisa bahasa Arab, saya ini kuliah di Fakultas Syariah 7 tahun saya belajar bahasa Arab dan saya bergaul dengan orang Arab. Belum tentu kalau ada orang baca Quran saya paham. Padahal saya kuliah itu sampai menyelesaikan 11 juz kuliah tafsir gitu ya. Tafsir itu saya sampai 11 juz selesai. Nah, tafsir apa namanya? Tafsir Al-Jami' li Ahkamil Quran. Ada pelajaran tafsir seminggu 3 jam. Dan dosen-dosen saya itu banyak mengajarkan saya dan saya punya kitab tafsir banyak di rumah. Ya ada sekitar 20-an jenis tafsir dalam yang secara rutin saya baca. Tapi saya sendiri kadang-kadang begitu ada orang baca Quran, saya sendiri enggak tahu artinya. Maksudnya apa ya? Saya enggak tahu. Mungkin kalau harfiahnya saya tahu. Tapi saya kadang-kadang enggak yakin ini maksudnya apa ya? Gitu loh. Enggak paham. Jadi maksud saya begini, jangankan kita yang enggak pernah belajar bahasa Arab, saya yang sudah belajar bahasa Arab puluhan tahun gitu ya. Saya juga enggak paham juga tuh maksudnya apa ayat itu. Biasanya kalau udah begitu saya ingat ayatnya ini ya. Nah, terus di rumah saya searching gitu kan, ketemu oh ayat sekian, saya buka kitab tafsir. Lalu saya baca 2 3 4 5 6 7 8 kitab tafsir saya buka, baru kemudian saya pikir oh mungkin maksudnya ini. Jadi luar biasa ya nih. Orang tuh tidak mentang-mentang dia bisa bahasa Arab lantas dia dibilang paham dengan Quran. Enggak. Karena ayat Quran itu tinggi sekali maknanya dan kandungan hukumnya itu luas sekali. Oleh karena itu kalau dibilang orang kalau sholat tapi nggak ngerti apa yang dia baca lantas sholatnya nggak sah, itu namanya takalluf. Takalluf itu artinya memaksakan. Enggak. Silahkan sholat walaupun nggak paham karena sholat itu kewajiban dan ini adalah ibadah ritual. Urusan pengen paham kuliah, gitu. Kuliah fakultas apa namanya Ulumul Quran. Belajar ilmu Al-Quran, belajar tafsirnya, dan jangan cuma baca satu tafsir, dua tafsir, baca 10, 20, 30 kitab tafsir dengan dosen-dosen yang doktor, profesor di bidang ilmu tafsir, baru akan paham. Gitu. Tapi kalau cuma baca terjemahan, apalagi terjemahan Depak itu, saya sih mengatakan hati-hati aja tuh baca terjemahan Depak. Kenapa? Kadang-kadang kita suka menafsirkan lagi terjemahan yang terlalu singkat. Gitu. Banyak kalimat-kalimat yang sebenarnya kurang tepat. Saya merasa ini nih ayat terjemahan nih harus dikasih footnote 15 biji nih. Tuh 2 3 4 5 6. Dalam satu ayat ada 15 footnote saya bilang. Kenapa? Karena maksudnya belum tentu yang kita pahami secara sekilas loh. Ini dalam loh maknanya gitu ya. Contoh yang mudah nih begini. Ini kan kita menjelang Ramadan ya. Orang kalau lagi sakit dan musafir kan boleh enggak puasa ya dan mengganti di hari yang lain. Ayatnya apa? Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra, gitu ya. Ternyata ayat itu kalau kita perhatikan kata perkatanya begini. Siapa yang sakit dan dalam keadaan safar maka mengganti di hari yang lain. Maksudnya apa? Siapa yang sakit dan safar maka mengganti di hari yang lain. Kalau kita sih kita umumnya menafsirkan oh, sakit dan musafir boleh tidak puasa dan konsekuensinya mengganti di hari yang lain. Tapi kata Ibnu Hazm, enggak, bukan itu maksudnya. Maksudnya, siapa orang yang puasa lalu dia bepergian atau dia sakit, maka puasanya batal. Bukan boleh tidak puasa, tapi puasanya jadi batal gara-gara musafir. Gitu. Gara-gara dia sakit jadi batal. Walaupun dia puasa terus, tetap aja dia harus ganti. Nah itu kan panjang lebar ceritanya, kok jadi begini sih artinya. Begitu kita baca kitab tafsir, kayak kita nyebur ke tengah laut, wah luas banget gitu loh. Kemarin kita baca kitab terjemahan Depak, itu cuma secuil begini, gitu-gitu aja isinya gitu kan. Baru bisa baca terjemahan Depak, tiba-tiba kita merasa jadi mufti kabir ya. Orang paling berilmu, paling ngerti Quran gitu kan. Ketika orang ngomong salah, wah kita salah-salahin dan sebagainya. Begitu kita masuk ke dalam ilmu tafsir yang sesungguhnya, luas sekali para ulama membahasnya. Hanya dalam satu ayat saja bisa jadi 200-300 halaman untuk bisa kita jelaskan isinya. Luar biasa. Nah, dari mana kita bisa tahu itu ya? Para fuqaha, para ulama, mereka sudah menuliskan dalam berpuluh-puluh, berlusin-lusin kitab tafsir yang tebal-tebal itu. Masalahnya adalah kita itu nungguin terjemahannya. insya Allah sampai kiamat gak akan ada yang terjemahan. Kenapa? Ya karena setiap hari kita tafsir nambah lagi. Yang diterjemahin tergantung kebijakan yang punya penerbitan. Dia akan nanya, ini kira-kira kalau kita terbitin laku gak ya? Kalau gak laku rugi bandar kita nih, gitu kan. Jadi kalau nungguin kita terjemahan gak selesai-selesai itu, gak akan ada terjemahannya gitu. Nah oleh karena itu tidak menjadi syarat dalam sholat orang harus paham apa yang sedang dia baca. Bukan syarat sah, tapi akan menjadi sangat afdol, akan menjadi sangat luar biasa ketika dia sudah mempelajari ayat yang dia baca itu dengan segala kedalamannya. Kalau dia baca nanti, maka akan keluar tetes-tetes air mata, haru gitu loh. Harunya itu bukan karena waduh yang kanan nangis, yang kiri nangis, depan pada nangis, belakang nangis, kayaknya kalau saya gak ikut nangis kurang enak nih gitu ya. Nangis gitu. Ini nangis-nangis suasana gitu ya, karena lampunya dimatiin dan suara imamnya mendayu-dayu, jadi kita nangisnya karena suasana. Enggak, ini nangis karena kita paham banget ayat itu. Makanya Umar itu kalau lagi baca ayat Quran terus dia nangis dan sebagainya, karena dia paham gitu. Dan yang menarik adalah tidak harus dalam kondisi sholat berjamaah yang suasananya dibikin haru. Enggak, dia nangis karena memang dia paham. Kalau kita nangis karena kita gak paham. Kalau udah selesai nangis-nangis waktu sholat yang mulai itu kita ditanya, tadi nangis kenapa ceritanya? Ya gak tahu juga sih sebenarnya gitu. Itu kok nangis? Solidar kita sama yang lain. Oh ya sudah lah. Padahal tuh nangis kenceng banget tuh. Itu tadi ya salam, tadi nangis kenceng banget kenapa? Gak tahu juga sih emang itu suasananya enak. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.